Jangan sibuk mencari-cari tahu isi hati orang lain, karena kita tidak akan pernah tahu sampai kapanpun. Kalau kita sibuk melakukan hal itu, akhirnya ini akan membuat kita terjerembab dalam az-zunun, semangat untuk selalu menanamkan prasangka-prasangka yang buruk terhadap orang lain. Dan ini bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, iyyakum wadh-dhann. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Maka lihat keadaan dirimu. Selalu lakukan introspeksi. Wallahi la yanfa'uka malun wala banun yaumal qiyamah wala asdiqa wala ghairuhum ma 'indaka illa salamatul qalbi hiya allati satanfa'uka yaumal qiyamah salamatu hadzal qalbi. Demi Allah, harta adalah sesuatu yang tidak akan dapat memberimu manfaat. Anak-anak juga demikian. Sahabat juga sama. Dan hal-hal lain pun sama, tidak akan dapat memberimu manfaat pada hari kiamat. Satu-satunya yang bisa memberimu manfaat dan satu-satunya yang menjadi modalmu pada hari kiamat nanti adalah salamatul qalbi, selamatnya hati, sehatnya hati, lurusnya hati. Inilah yang akan memberimu kemanfaatan pada hari kiamat. Salamatu hadzal qalbi, selamatnya hati ini. Wa inabatu hadzal qalbi ila Allahi tabaraka wa ta'ala, dan kembalinya hati ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala.